الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Di beberapa kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa mukaddimah pendahuluan yang dapat memudahkan kita di dalam beberapa perkara fikih. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan langsung memasuki kitab Bulughul Maram. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, penting bagi kita untuk mengetahui sebelum kita membahas kitab ini siapa penulis kitab tersebut. Maka penting bagi kita untuk mengetahui sedikit profil atau sirah dari sang penulis. Bulughul Maram merupakan karya seorang alim yang bernama Ahmad ibn Ali ibn Muhammad Al-Asqalani Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullah, yang lebih dikenal dengan sebutan siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bukan nama beliau. Nama asli Ibnu Hajar Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Asqalani Al-Misri Al-Syafi'i. Disebut Syafi'i karena mengikuti mazhabnya Imam Al-Syafi'i. Lebih dikenal dengan istilah Ibnu Hajar, anak dari Hajar. Hajar ini merupakan julukan bagi salah satu kakeknya beliau. Hajar itu merupakan julukan bagi salah satu kakeknya beliau. Apa arti Hajar? Hah? Batu. Kenapa disebut batu? Kana mulaziman lisamt. Kakeknya Ibnu Hajar adalah orang yang sangat pendiam. Jarang berbicara. Karena saking diamnya ikhwani afidhakumullah, sampai diibaratkan dengan istilah apa? Hajar, batu. Sehingga beliau pun dikenal dengan julukan dari kakek yang sudah masyhur di kalangan mereka. Ibnu Hajar, anak keturunannya Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah wulida fi 'am 773 lil hijrah. Beliau lahir di negeri Mesir pada tahun 773 Hijri. Beliau lahir pada tahun 773 Hijri di negeri Mesir. Tempatnya di Kairo. Berarti ikhwani afidhakumullah, buku ini umurnya sudah berapa abad? Sekarang abad ke berapa? 14. Atau ke 15. Berarti buku ini lebih dari 7 abad. Karena penulisnya lahir pada abad ke-8. 773 Hijri. Beliau lahir sejak masa kecil memang sudah ditinggal oleh ibunya wafat. Ibunya meninggal, ibunya mati, dan Ibnu Hajar masih kecil. Sehingga beliau tumbuh bersama ayahnya. Sehingga Ibnu Hajar sendiri banyak diberikan semangat di dalam perkara pendidikan oleh ayahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang memberikan karunia bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepintaran yang luar biasa kepada penulis ini. Di antara buktinya, beliau sudah hafal Quran dan umurnya 9 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepintaran yang luar biasa kepada orang ini. Beliau hafal Quran, selesai. Dan beliau belum balik. Masih di usia senja, masih usia kecil, 9 tahun. Kemudian setelah beranjak dewasa, ikhwani afidhakumullah, diperintahkan oleh sang ayah untuk keluar dari negeri Mesir. Untuk melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Zaman dahulu enggak seperti zaman sekarang. Habis sekali ketik, sudah dikeluarkan berbagai macam perkara yang mungkin kita inginkan. Zaman dahulu enggak seperti itu. Dibutuhkan mereka membawa perbekalan, pergi dari satu negara ke negara yang lain. Untuk belajar berbagai ilmu-ilmu syar'i dari para ulama yang ada di zaman tersebut. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah pertama kali keluar dari Mesir menuju ke Al-Quds. Mana Al-Quds? Palestina. Dan belajar bersama para masyayikh yang ada di sana. Ini perjalanan pertama. Beliau bermukim di sana sekian tahun. Kemudian beliau keluar dari Palestina menuju ke Halab. Apa itu Halab? Aleppo. Mana Aleppo? Syria. Dan belajar bersama para ulama. Dan pada zaman tersebut, ikhwani afidhakumullah, negeri Syria mengeluarkan banyak para ahlul ilm. Para pakar-pakar ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan negara tersebut dari kekejian kaum Syiah Ar-Rafidah An-Nusairiyah Al-Batiniyah. Kemudian Ibnu Hajar beberapa tahun di negeri Syria. Kemudian beliau melanjutkan turun ke bawah. Ke negeri Hijaz. Beliau mulai duduk di kota Madinah. Masya Allah. Pada zaman tersebut, ikhwani afidhakumullah, enggak ada pesawat. Enggak ada bis, enggak ada mobil. Berjalan kaki. Dibutuhkan sekian bulan. Hingga sampai dan tiba di negeri yang dia inginkan. Nah, dari Syria turun menuju ke Hijaz. Karena lebih dekat. Dan beliau mulai di kota Madinah. Karena di sana tempatnya para ulama, para ahlul hadis. Tempatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sekian tahun di kota Madinah, beliau berpindah ke kota Makkah. Karena di sana juga banyak para ulama. Sekian lama di kota Makkah, kemudian beliau keluar dari negeri tersebut dan turun ke bawah ke arah selatan. Ke negeri Yaman. Masya Allah, ini para ulama. Mereka betul-betul giat di dalam mencari ilmu. Nah. Karena pengorbanan yang luar biasa Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau merupakan seorang alim dalam perkara hadis. Beliau merupakan juga seorang alim dalam perkara tafsir. Beliau seorang alim dalam perkara fikih. Dan beliau juga mempelajari aqidah, tauhid, dan bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak cabangnya. Ada nahu, ada sharaf, ada balagha, ada syair. Dan beliau menguasai itu semua. Buktinya ikhwani afidhakumullah. Dicatat oleh para ulama tulisan Al-Hafidh Ibnu Hajar lebih dari 150 ta'lifa. Lebih dari 150 kitab yang sudah beliau jadikan pembendaharaan bagi kaum muslimin, ensiklopedia Islam, tulisan-tulisan Ibnu Hajar. Lebih dari 150 kitab, satu kitabnya saja yang berjudul Fathul Bari. Berapa jilid? 17 jilid. Satu kitab. Belum kitab yang lain. Yang ditulis lebih dari 150. Satu kitabnya Ibnu Hajar, Fathul Bari, 17 jilid. Cetakan Dar Taibah. Dan di antara kitab yang ada di hadapan kita. Yang berjudul Bulughul Maram. Apa arti bulugh? Sampai. Mendapatkan. Tiba. Al-maram ay al-matlab. tujuan, keinginan. Maksudnya apa? Mendapatkan sampai menghasilkan tujuan di dalam memahami hukum-hukum syar'i atas perkara-perkara fikih. Jadi kitab ini apakah membahas perkara akidah? Jawabannya apa? Hah? Tidak. Apakah membahas mengenai perkara tauhid? Jawabannya apa? Tidak. Apakah membahas mengenai asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik? Jawabannya tidak. Jadi kitab ini khusus membahas fikih. Uniknya ikhwani afidhakumullah, kitab ini enggak lain dan tidak bukan merupakan kumpulan hadis yang beliau pilih. Hadis dihapus sanadnya sehingga enggak ada rawi kecuali para sahabat dan siapa yang meriwayatkan. Sesuai dengan topik-topik yang beliau inginkan di dalam perkara fikih. Jadi kita ini belajar hadis. Kemudian nanti kita akan belajar sirahnya masing-masing sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan kita mempelajari dari hukum hadisnya, ini sahih ataupun ini dhaif. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar meninggal karena beliau kembali dari negeri Yaman menuju ke tempat tinggalnya. Dan beliau meninggal di sana, di negeri Mesir pada tahun 852. Berarti berapa umurnya Ibnu Hajar? Dari 773 dibantu kita untuk menghitung. 773 hingga 852. Berapa umurnya? Hah? 75? Hah? 79 atau 80? Nah, kurang lebih. Luput satu enggak ada masalah. Sekitar 79 atau 80 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang kepada beliau. Nah. Kemudian di permulaan kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kitab At-Tahara. Berarti kita mulai dengan apa? Pembahasan mengenai Tahara. Kalimat ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kitab, yang kedua apa? Tahara. Kita di kajian ilmu. Apa arti kitab? Ada definisinya. Apa arti tahara? Ada definisinya. Kitab, secara etimologi bahasa, artinya al-jama', mengumpulkan. Jadi kitab, dari lafaz kataba, itu asal artinya adalah mengumpulkan. Oleh sebab itu, kenapa buku disebut kitab? Karena terkumpul di dalamnya kalimat dengan kalimat. Terkumpul di dalamnya kata dengan kata. Terkumpul di dalamnya huruf dengan huruf. Sehingga menjadi apa? Buku. Oleh sebab itu dikenal kitab dengan istilah buku karena memang terkumpul di dalamnya berbagai macam tulisan. Tapi arti kata kataba adalah apa? Mengumpulkan. Oleh sebab itu di dalam bahasa Arab kumpulan batalion, kumpulan pasukan atau kumpulan tentara itu disebut dengan lafadz apa? Katibah. Dari lafadz katabah. Dengan istilah katibah, batalion. Kumpulan tentara. Kumpulan prajurit berkuda. Disebut katibah. Diambil dari kata-kata katabah. Yang artinya mengumpulkan. Ini secara etimologi bahasa. Secara istilah yang dimaksud dengan kitab ismun li jami'in minal ulum tahtawi alal abwab wal masail. Kitab artinya nama yang di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu. Sekali lagi. Apa arti kitab? Nama yang di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu yang nanti terpecah-pecah menjadi bab dan permasalahan. Yang nanti di dalamnya terpecah menjadi bab dan permasalahan. Contohnya saja, kitab as-salat. Ini nama induknya. Di dalamnya terdapat berbagai macam bab dan permasalahan. Di antara kitab as-salat, bab al-adhan. Di dalam bab adhan, banyak sekali permasalahan. Contohnya apa? Keutamaan adhan. Apa? Bagaimana menjawab adhan dan iqamat? Permasalahan. Berapa kalimat adhan dan kalimat iqamah? Apakah disyariatkan bagi seorang musafir ketika melaksanakan sholat mengumandangkan adhan terlebih dahulu dan qomat? Begitu pula kalau ada gerombolan wanita ingin sholat sendiri, enggak ada laki-lakinya. Apakah kaum perempuan yang berkumpul disyariatkan pula untuk azan dan iqamat? Ini semuanya adalah permasalahan. Di dalam bab apa? Azan. Azan masuk dalam kitab as-sholat. Di antara kitab as-sholat, bab yang lain. Contohnya, syarat-syarat sholat menutupi aurat. Sampai di sini enggak? Di bawah menutupi aurat ini berbagai macam permasalahan hukum. Seorang yang sholat ternyata tersingkap auratnya dan dia enggak tahu. Kemudian permasalahan sampai mana sih batasan aurat bagi laki-laki dalam sholatnya? Begitu pula permasalahan batasan aurat perempuan di dalam sholatnya. Ini semua apa? Permasalahan. Dan ini yang dimaksud dengan kitab secara istilah. Nama, di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu yang nanti akan terpecah-pecah. Menjadi bab dan permasalahan. Ini kata yang pertama. Kemudian, kata yang kedua, ikhwani afidhakumullah, at-taharah. Apa arti taharah? Arti taharah dilihat dari dua sisi. Dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syar'i. Taharah dari istilah bahasa artinya an-nadhafatu wan-nazahatu min al-akthar. Membersihkan dan mensucikan diri dari kotoran. Kotoran banyak. Kotoran yang bagaimana ya Ustaz? Perlu antum ketahui kotoran itu terbagi menjadi dua. Dan dua-duanya masuk. Membersihkan dan mensucikan dari kotoran. Kotoran yang apa? Dua-duanya. Kotoran yang pertama akdzarun ma'nawiyah. Kotoran yang sifatnya ma'nawi. Apa maksud dari kotoran yang sifatnya ma'nawi? Allazi la tura wa la tumas. Yang enggak bisa dipandang kotoran ini. Enggak bisa disentuh. Enggak bisa dirasakan. Enggak bisa dicium. Enggak bisa diraba karena memang enggak kelihatan di hadapan mata. Kotoran yang ini seperti apa contohnya? Hah? Kotoran yang enggak bisa dipandang di hadapan mata. Seperti apa? Hah? Kekufuran. Kotoran. Kesyirikan, kotor. Kebid'ahan, kotoran. Kemaksiatan, kemungkaran, kotor. Dan kita disyariatkan untuk membersihkan badan-badan kita dari kotoran-kotoran ma'nawi. Dalil bahwasanya kemaksiatan disebut sebagai kotoran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kana Nabi alaihi salatu wassalam idza ada maridan. Nabi alaihi salatu wassalam kalau mengunjungi orang sakit, beliau mendoakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Tahur, bersih, suci insyaallah. Apa maksud dari kata bersih dan suci di sini? Padahal dia sakit. Bersih dari apa? Nah, dosa. Bersih dari kemaksiatan. Karena penyakit itu meleburkan apa? Nah, meleburkan dosa, meleburkan kemungkaran yang telah kita perbuat. Dengan adanya penyakit dileburkan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam menggunakan lafaz taharah, tahurun, suci insyaallah. Berarti kemaksiatan kotor, kebid'ahan kotor, khurafat kotor, tahayul kotor, kesyirikan kotor, kemaksiatan kotor, kemungkaran kotor dibersihkannya dengan apa? Tauhid. Dibersihkannya dengan taubat. Dibersihkan dengan istighfar. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kotoran yang pertama. Kotoran yang kedua. Akdharun hissiyah. Kebalikan. Alladhi tura wa tumas. Kotoran yang bisa dilihat. Bisa diraba. Bisa dirasakan, bahkan terkadang bisa dicium baunya karena memang kelihatan di hadapan mata kita. Nah, dan yang kedua ini adalah pembahasan di dalam kitab kita, bukan yang pertama. Kotoran yang nampak. Apa itu? Kalau enggak kotoran kecil, baul, air kencing, ataupun kotoran yang besar. Dan ini diperintahkan bagi kita untuk bertoharo dari kotoran-kotoran tersebut. Dalilnya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepada kalian air dari langit. Tujuannya supaya kalian bertoharo dengan air itu. Yang dimaksud toharo di sini apa? Masa menggunakan air untuk membersihkan dosa? Jawabannya, menggunakan air untuk membersihkan apa? Kotoran yang nampak. Ini maksud dari taharah, membersihkan dari dua kotoran yang ada. Dan sebagai seorang mukmin, muslim diperintahkan bagi kita. Nah, untuk menjauhi dari kotoran yang maknawi. Dan menjauhi pula dari kotoran yang hissi yang nampak. Di antara satu ayat yang menggabungkan di antara dua kotoran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bertoharah. Kata ahlu tafsir, maksud dari toharah di sini dua-duanya. Hissi dan maknawi. Nah, ini taharah secara bahasa. Taharah secara istilah syar'i, para ulama menggunakan dengan dua rukunnya. Apa definisi taharah secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan langsung dengan rukunnya. Definisi taharah ada dua rukun. Yang pertama, irtifa'ul hadas. Yang kedua, zawalun najas. Yang pertama, irtifa'ul hadas. Mengangkat apa? Hadas. Yang kedua, membersihkan najis. Ini arti tahar. Ada dua. Dan masing-masing ada definisinya. Masing-masing rukun ada definisi. Rukun yang pertama, irtifa'ul hadas, mengangkat hadas. Artinya apa? Isti'malul ma' ma'an niyah. Menggunakan air dengan niat. Ini artinya mengangkat hadas. Apa arti mengangkat hadas? Menggunakan air dengan niat. Tinggal dilihat sekarang. Kalau hadasnya besar, berarti mengguyurkan air tersebut ke seluruh badan. Tapi kalau hadasnya kecil, menggunakan air tersebut khusus kepada anggota-anggota wudu. Menggunakan apa? Air. Kenapa disebut air? Karena memang itu hukum asalnya. Dan tidak bisa berpindah dari air menuju ke debu atau tanah kecuali dengan dua keadaan. Yang pertama, enggak ada airnya. Antum berjalan di tengah-tengah padang pasir dalam keadaan musafir, enggak memiliki perbekalan kecuali air sedikit. Kalau antum minum habis, atau kalau antum menggunakan air tersebut untuk berwudu, maka akan binasa. Karena sedikitnya jumlah air, maka berpindah kepada tanah. Atau yang kedua, al-ajiz. Air banyak, tapi enggak mampu dia menggunakan air tersebut. Contohnya apa? Di cuaca yang amat sangat dingin sekali. Enggak mampu kita untuk memegang air. Dan ini ikhwani afidhakumullah, kita alami di negeri Yaman. Kalau sudah musim dingin di Yaman Utara, seperti di Son'a, seperti di Ma'bar, ataupun di Ma'rib. Bulan-bulan 12, bulan-bulan 1, sampai disebut kulkasnya Yaman. Terkadang kalau subuh kita buka pipa, enggak keluar airnya, beku di dalam. Itu saking dinginnya. Di Yaman Utara. Kadang-kadang enggak mampu kita untuk menggunakan air, saking dinginnya. Atau mungkin sakit. Sakit panas yang amat sangat tinggi derajatnya. Kalau dia menggunakan air mungkin akan binasa. Atau tambah parah sakitnya. Maka pakai debu. Atau mungkin tubuh antum penuh dengan luka. Tangan luka, wajah luka. Tempat-tempat anggota wudu luka. Maka pakai tayamum. Menggunakan apa? Debu. Jadi apa arti mengangkat hadas? Menggunakan air dengan niat. Kalimat dengan niat ini merupakan tambahan yang amat sangat penting untuk kita ketahui. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang junub, kemudian dia ke pantai, tujuannya untuk rekreasi, masuk dia ke dalam laut, otomatis dia mengguyurkan air ke seluruh badannya. Apakah sah jawabannya apa? Enggak sah. Karena tujuan dia bukan untuk mengangkat hadas. Atau orang masuk ke dalam kolam, tujuannya apa? Renang, olahraga. Maka belum terangkat. Atau cuaca yang amat sangat panas, antum masuk ke kamar mandi mengguyurkan air, tujuannya apa? Supaya mendinginkan badan. Atau juga antum dalam keadaan junub masuk ke dalam kamar mandi. Tujuannya supaya bau badan kita hilang. Maka itu semua enggak sah. Enggak terangkat hadas antum. Karena definisi terangkatnya hadas harus dengan adanya apa? Niat. Untuk mengangkat hadas tersebut. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua. Zawal an-najas. Menghilangkan kenajisan. Sampai di sini faham ikhwani afidhakumullah. Apa perlu kita ulang? InsyaAllah faham. Nah. Rukun yang kedua, menghilangkan kenajisan. Apa maksud dari menghilangkan kenajisan? Isti'malul ma' li'izalatin najasa. Maksudnya apa? Menggunakan air untuk menghilangkan kenajisan tersebut. Kotoran bayi nempel ke baju kita. Menggunakan air. Dibasuh. Diperciki. Diguyurkan air ke tempat terkenanya kenajisan itu. Nah, di sini para ulama tidak menyebutkan apa? Tidak menyebutkan niat. Ini perbedaannya. Rukun yang kedua ini, para ulama tidak menyebutkan niat. Artinya, kalau seandainya di antara antum punya bayi, pampersnya bocor. Tidak sadar antum letakkan bayi tersebut, ada bekas di sini. Bekas apa? Bisa jadi kotoran kecil atau kotoran besar dari bayi tersebut. Kemudian antum lepas. Antum keluar, letakkan di tempat jemuran. Antum masuk ke dalam rumah, antum tidur. Ketika antum tidur, datang hujan deras. Ketika antum tidur, datang hujan deras. Mengguyuri apa? Baju tersebut. Apakah dikatakan sekarang harus dicuci kembali karena Anda tidak menggunakan niat? Jawabannya apa? Hah? Jawabannya tidak. Karena sah. Karena rukun yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, tidak disyaratkan apa? Niat. Ini perbedaan antara mengangkat hadas dan membersihkan apa? Najis. Dan tentunya sekali lagi hukum asal, membersihkan najis dengan menggunakan air. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas dan sahabat Abu Hurairah, suatu ketika jaa a'rabi wa bala fi ta'ifatil masjid. Datang a'rabi. Apa itu a'rabi? Orang Badui. Apa itu Badui? Yang mereka tinggal di padang pasir. Hidupnya mereka berpindah-pindah sesuai dengan musim dan suhu yang ada. Dan kebanyakan di antara mereka orangnya yang agak sedikit kaku, enggak bisa diajak kompromi. Ini Badui. Nah, semaunya sendiri. Nah, pada suatu ketika ada Badui masuk ke dalam masjid Nabi SAW di kota Madinah. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dia berjalan ke ujung dan kencing di ujung masjid. Kencingnya di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum. Sebagian para sahabat langsung berdiri. Ini kurang ajar. Para sahabat langsung berdiri. Mencegah orang tersebut. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengeluarkan kata-kata yang pedas. Maka dikeluarkan pedang. Karena ini menghina masjid. Menghina Islam. Menghina rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat berdiri. Hendak mendatangi orang yang kencing tersebut. Dan Nabi ada. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat. Da'u. Wala tuzrimu. Biarkan dia. Sampai selesai. Jangan diputus. Innama bu'ithum muyassirin walam tub'ath mu'assirin. Kita ini diutus untuk memudahkan orang. Bukan untuk menyukarkan orang. Biarkan sampai selesai. Dan ini merupakan fikihnya Nabi SAW. Kalau seandainya dicegah dia dalam keadaan mengeluarkan air kencing tersebut, mungkin akan melober kemana-mana. Nah, maka dibiarkan sampai selesai. Nah, dan Arabi Badui tersebut tahu Nabi melarang. Yang lain wajahnya sudah berubah para sahabat. Nah, setelah itu dinasehati oleh Rasulullah. Dan sebelum dinasehati, fada'a bidalwin minal ma', Nabi memerintahkan untuk mengambil satu ember air. Para sahabat disuruh, ambillah satu ember. Sudah dilarang, enggak dikasih oleh Nabi SAW, mereka malah disuruh ambil apa? Ember. Fasabba alaihi. Ambil ember yang isinya air dan dituangkan air tersebut ke tempat. Nah, air kencing yang dia keluarkan di ujung masjid tersebut. Kemudian setelah itu mendatangi Badui tadi sambil mengatakan, inna hadhil masajid la yasluh fi syai'in min hadzal baul wal qadar. Wahai saudaraku, sesungguhnya masjid ini enggak pantas untuk air kencing dan kotoran. Wa innama hiya li dzikrillah. Akan tetapi ini dibuat untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertakbir, bertahmid, membaca wirid. Namun salat, dan tempat ini dipergunakan untuk menegakkan salat. Wa qira'atil Qur'an, dan tempat ini dibangun supaya kaum membaca Al-Qur'an di dalamnya khusyuk, bukan tempat untuk membuang kotoran. Nah, apa kemudian kata Arabi tersebut? Mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arham Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad, wala tarham ahadan siwa, dan jangan diberikan kepada yang lain. Ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang lain jangan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laqad hajarta wasi'an. Kamu mempersempit sesuatu yang luas. Nah, di sini ikhwani hafizhakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam membersihkan najis dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan air. Nah, kurang berapa menit di sana? Sudah masuk? Kurang 7 menit. Hah? Tayyib. Kemudian ikhwani afidhakumullah, kenapa penulis kok mengedepankan kitab Thaharah? Kenapa enggak kitab-kitab yang lain yang lebih menarik mungkin? Kenapa kok kitab Thaharah yang dikedepankan supaya kita mempelajarinya? Jawabannya ada 3. Yang pertama, mengikuti sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang antum semuanya hafal hadis ini. Bunyal Islamu ala khams. Ditegakkan Islam ini di atas 5 pondasi. Rukun Islam. Yang pertama syahadat. Yang kedua apa? Salat, zakat, puasa dan haji. Nah, di sini setelah syahadat, ibadah yang paling agung setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah adalah ibadah apa? Salat. Yang nanti akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Kalau benar salatnya maka benar yang lain. Kalau jelek salatnya maka jelek yang lain. Yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan syariatkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tanpa perantara di atas langit yang 7. Semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala berikan dengan perantara kecuali salat. Disyariatkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam di langit yang 7. Karena pentingnya perkara salat, maka wajib bagi kita memahami perkara salat. Dan di antara syarat sahnya salat adalah apa? Thaharah. Makanya dikedepankan thaharah daripada yang lain. Dan karena hukum asal thaharah menggunakan air daripada debu, oleh sebab itu dikedepankan hukum wudhu daripada apa? Tayamum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, miftahus salat at-tahur. Kuncinya salat itu adalah thaharah. Dengan lafaz ini, kuncinya salat. Maka dimulai dengan kuncinya. Kuncinya salat adalah apa? Thaharah. Makanya dikedepankan kunci dari salat, yaitu bab atau kitab at-thahar. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Iktida'an bima 'alaihil musannifun. Mengikuti para ulama yang lain. Beliau enggak mau membuat kitab secara independen tersendiri beda dengan yang lain. Tidak. Mengikuti para ulama-ulama yang sebelumnya. di mana para ulama senantiasa menulis kitab-kitab fikih yang mesti dimulai dari kitab apa? Thaharah. Karena mengikuti para ulama yang ada dan tidak mau menyelisih mereka, beliau pun memulai dengan pembahasan kitab At-Thaharah. Kecuali satu kitab. Kitab apa? Namwa? Muwatta. Kecuali kitabnya Muwatta. Kitabnya Imam Malik. Di dalam pembahasan fikihnya Imam Malik enggak mulai dari thaharah. Tapi mulai dari pembahasan syarat-syaratnya salat. Dan syarat yang pertama adalah masuknya waktu. Maka Imam Malik memulai dari masuknya waktu. Apa waktu subuh? Apa waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya? Hanya beliau saja yang menyelisih. Nah, adapun para ulama-ulama yang lain senantiasa memulai kitab-kitab fikih mereka dengan pembahasan taharah. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar akan memulai dari pembahasan taharah yang pertama mengenai air. Pembahasan mengenai air, macam-macam air, jenis-jenis air, campuran-campuran air. Apakah boleh kita berwudu dengan sesuatu yang bercampur dengan air? Maka ini insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Ilahuna walhamdulillah.